Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Muyassar yang membahas materi nahwu dari kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita ulang sebentar apa yang sudah kita bahas dari kitab Al-Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas di kitab Al-Muyassar dari halaman pertama sampai halaman empat, ya. Dari halaman satu sampai halaman empat, ya. Itu sudah kita bahas tentang beberapa istilah dalam ilmu bahasa Arab. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah tentang huruf. Huruf itu adalah penyusun apa? Kata. Huruf itu adalah penyusun kata. Kalau kata itu sendiri dalam bahasa Arab disebut apa? Al-Kalimah. Jadi kata itu disebut dengan apa? Al-Kalimah. Al-Kalimah atau kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi tiga, yaitu apa? Isim, kemudian apa? Fi'il dan huruf, ya. Isim itu kata benda, kemudian fi'il kata kerja, kemudian huruf kata apa? Kata sambung atau kata penghubung, ya, itu namanya huruf. Kita juga sudah mengenal huruf itu bisa dibagi menjadi dua macam. Ada dua macam huruf, ya, di Muyassar, ya. Ada huruf hijaiyah atau huruf apa? Mabani, dan ada huruf apa? Ma'ani. Kalau huruf hijaiyah itu dia tidak punya arti. Dia tidak punya arti. Adapun huruf ma'ani itu kata sambung. Jadi memiliki apa? Arti. Itu huruf ma'ani. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri dari isim, ya. Di antara ciri-ciri isim apa? Diakhiri dengan kasroh. Lalu lagi bisa ditanwin. Kemudian juga bisa diawali dengan alif lam. Kemudian apa? Didahului dengan huruf jar, ya, huruf apa? Jar. Huruf jar itu apa? Yang menyebabkan sesudahnya di kasroh, namanya huruf jar. Huruf jar, jadi huruf jar itu yang menyebabkan kasroh, namanya huruf jar. Kemudian di halaman 3 disebutkan di sini contoh-contoh huruf jar ada berapa? 9. Di sini ada 9. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. Ada berapa? 9. Ini termasuk huruf-huruf C. Kemudian masih di halaman 3 juga diterangkan tentang ciri-ciri tanda-tanda dari fi'il, ya, tanda-tanda atau ciri-ciri apa? Fi'il. Fi'il atau kata kerja ini dalam bahasa Arab ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda fi'il yaitu didahului dengan apa? Qad. Didahului dengan apa? Qad. Jadi kalau ada qad sesudahnya apa? Fi'il. Kemudian apa lagi? Sin atau sa. Apa lagi? Saufa. Ada lagi? Di akhirnya apa? Ta, ta'nis. Apa? Sakinah. Nah, ini diantara ciri-ciri apa? Fi'il. Kemudian di halaman 4 juga diterangkan tentang huruf. Bahwasanya huruf itu adalah kata yang tidak dipahami artinya kecuali bersama dengan apa? Selainnya. Jadi namanya huruf itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada apanya? Harus ada apa? Ada pasangannya, ada temannya. Jadi kalau dia bergabung dengan isim atau bergabung dengan fi'il, maka dia menjadi jelas maksudnya. Itu kata penghubung atau huruf. Dan huruf itu tidak punya ciri-ciri yang khusus. Kalau tadi isim ada ciri-cirinya, fi'il juga ada apa? Ciri-cirinya. Tapi kalau huruf ini tidak punya ciri-ciri khusus. Ya. Saudara. Kemudian terakhir yang kemarin kita bahas tentang anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah itu apa? Jumlah adalah kalimat. Jumlah itu apa? Kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat kita sebut dengan apa? Jumlah. Nah, jumlah ini ada berapa? Jumlah ada dua macam. Ada namanya jumlah ismiyah dan ada yang namanya jumlah apa? Fi'liyah. Bedanya apa bedanya? Kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim, kata benda ya, alhamdulillah misalnya, itu jumlah ismiyah. Misalnya kita katakan Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar, itu jumlah apa? Ismiyah ya, karena diawali dengan isim, Allahu Akbar. Yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat atau jumlah yang diawali dengan apa? Fi'il. Jadi yang di depan itu fi'il, yang di awal itu apa? Fi'il. Misalnya marido aliyun. Misalnya apa? Marido aliyun. Telah sakit. Siapa? Telah sakit si Ali. Nah, ini kalimatnya didahului kata kerja atau apa? Fi'il. Berarti disebut dengan jumlah apa? Fi'liyah. Ya, jadi jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan fi'il. Makanya di sini kita harus bisa bedakan mana yang isim, mana yang apa? Fi'il. Supaya kita tahu, oh ini kalimatnya jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Mana ada PR kan? Di latihan halaman 4 di bawah ya. Kita lanjutkan nomor 3 kan? Belum tuh. Nomor 3. Kita lihat soalnya idza dakhala ahadukumul masjida. Sampai situ tuh. Nomor 2 tuh. Udah ya. Nomor 3. Idza dakhala ahadukumul masjida. Jika masuk ya, apabila masuk ahadukum, halaman 4, idza dakhala, apabila masuk ya ahadukum, salah seorang dari kalian al masjid, ke dalam apa? Masjid. Fala, maka janganlah ya ia jelis, janganlah dia duduk, hatta sampai yarka'a rak'ataini, sampai dia ruku dua kali. Artinya sampai dia sholat berapa? Ruku dua kali sholatnya berapa rakaat? Ruku dua kali berarti sholatnya dua rakaat. Kita lihat idza, termasuk apa idza? Idza termasuk isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Huruf. Huruf. Idza itu apa? Huruf. Ya kan? Dakhala fi'il ahadu isim kum. Kum itu apa? Kalian, berarti apa? Isim. Al masjid isim, ada apanya? Alif lam, ya kan? Fa apa? Huruf. La, la, apa artinya la? Jangan, berarti apa? Huruf. Ya jelis fi, fi'il. Hatta, huruf. Yarka'a rukuk, rukuk itu berarti kata kerja, berarti fi'il. Rak'ataini, dua rakaat, berarti apa? Isim ya. Isim itu bisa menunjukkan bilangan ya. Bilangan termasuk apa? Isim, angka ya. Itu termasuk isim. Karena dalam bahasa Arab kata cuma berapa? Tiga, isim, fi'il atau apa? Huruf. Itu cuma sederhana, cuma tiga saja. Kalau bahasa Indonesia katanya ada berapa? Itu udah belajar bahasa Indonesia. Ada berapa macam kata dalam bahasa Indonesia? Ada yang kuliah bahasa Indonesia? Ada. Saya juga nggak tahu ya. Dari dulu belajar bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab tuh mudah. Katanya cuma tiga, isim, fi'il dan apa? Huruf. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Ini bahasa Indonesia saking kayanya jadi susah didefinisikan. Kata ada berapa? Yang keempat, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu tahur. Apa kemarin tahur? Suci dan mensucikan. Ya, kalau suci saja bahasa Arabnya tahir, itu suci. Kalau tahur itu suci dan mensucikan. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu, tidak menajiskannya apapun. Inna termasuk huruf. Al-ma'a isim. Tahurun apa? Isim. Kenapa? Tanwin ya. Terus la huruf. Huruf ya. Yunajisu, menajiskan berarti apa? Fi'il. Hu, hu itu siapa tahu? Nya, dia. Isim. Jadi isim itu juga mencakup kata ganti ya. Kata apa? Ganti. Mereka, saya, kamu, dia, itu juga termasuk isim. Sayun, isim. Kenapa? Tanwin. Jadi kita sudah bisa ya membedakan antara apa tadi? Isim terus apa? Fi'il dan huruf. Nah, itu gunanya kita mempelajari tanda-tanda atau ciri-ciri dari isim dan fi'il. Nah, itu dasarnya. Maka di sini disampaikan di awal supaya kita bisa membedakan. Di sini ada pertanyaan. Kalau kemarin disebut jumlah mufidah, itu kalimat yang apa? Kalimat yang apa? Jumlah mufidah, sudah tahu? Apa itu jumlah mufidah? Kalimat sempurna. Kita lanjutkan di halaman 5 ya. Sudah tak? Halaman 1 sampai 4 sudah ya? Ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas nanti tanyakan lagi, tidak masalah. Kita lanjutkan di halaman 5. Fil asma, yaitu mengenai asma, yaitu isim-isim. Mengenai apa? Isim-isim. Jadi akan dibahas lebih dalam mengenai isim atau kata benda. Dijelaskan di sini, dilihat di apa namanya ini bagannya di atas. Aksamul ismi, yaitu macam-macam isim. Ada macam-macam apa? Isim. Nah, isim ini ditinjau dari bilangannya dibagi menjadi 3. Dibagi berapa? 3. Yang pertama, mufrad. Isim mufrad itu adalah kata benda apa? Tunggal. Kata benda apa? Tunggal. Jadi menunjukkan berapa? 1, tunggal. Mufrad namanya. Yang kedua disebut dengan apa? Musanna. Namanya apa? Musanna. Itu menunjukkan berapa? 2 atau ganda. Menunjukkan 2 atau apa? Ganda. Yang ketiga namanya apa? Jama'. Nah, karena jama', yaitu jama' artinya berapa? Banyak. Menunjukkan banyak. Kalau istilah apa itu? Bahasa Inggris, kalau satu apa? Singular gitu ya. Kalau jamak plural ya, pluralis gitu ya. Plural ya. Kalau 2 double gitu ya. Ya. Baik, jamak dibagi 3. Ada namanya jamak mudzakkar salim. Nah, ini jamak untuk laki-laki mudzakkar ya. Jadi laki-laki khusus ada namanya jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah jamak mu'anas salim. Berarti ini untuk perempuan. Jadi perempuan juga khusus. Ada jamak yang khusus. Namanya apa? Jamak mu'anas salim. Yang ketiga, jamak apa? Taksir. Nah, jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak yang apa? Tidak beraturan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, al-ismu al-mufradu, yaitu isim mufrad. Isim mufrad yaitu kata benda apa? Tunggal. Isim mufrad artinya kata benda tunggal. Dibaca mas, berikan dibaca. Ismul mufradu huwa ma dalla ala wahid, mithlu baitun, daftarun, waladun, rajulun. Yang pertama isim apa? Mufrad. Al ismul mufradu, yang disebut dengan Isim mufrad huwa, dia adalah. Dia adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan. Apa-apa yang menunjukkan. Ala wahidin, kepada berapa? Wahid satu. Jadi menunjukkan hanya bendanya atau orangnya itu cuma satu saja, ya, sebuah, seekor, selembar, ya kan? Sebutir. Mislu, contohnya baitun, apa artinya? Rumah, rumahnya berapa? Satu, sebuah rumah. Sebuah rumah. Daftarun, sebuah apa? Buku tulis. Waladun, apa? Seorang anak laki-laki. Rajulun, seorang apa? Laki-laki dewasa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini menunjukkan satu apa? Satu buah, ya, satu orang, satu buah rumah baitun, satu buah buku daftarun, satu orang anak waladun, satu orang lelaki dewasa apa rajul. Jadi menunjukkan berapa? Satu. Beda kalau bahasa Indonesia, kan, kalau bahasa Indonesia ya sebuah rumah itu untuk berapa kata? Dua kata, kan? Kalau bahasa Arab cukup baitun. Kalau bahasa Indonesia sebuah buku tulis berapa kata? Tiga. Bahasa Arab cukup daftarun. Nah, singkat, kan? Waladun diterjemahkan jadi seorang anak laki-laki. Berapa kata? Makanya boros, ya. Mending belajar bahasa Arab. Yang kedua, al-musanna. Ya, lanjutnya. Baik, jadi yang kedua, kalau yang pertama apa tadi namanya? Isim mufrad. Intinya isim mufrad itu menunjukkan berapa? Satu. Yang namanya satu itu laki-laki atau perempuan? Hah? Satu itu laki-laki atau perempuan? Ya bisa laki-laki, bisa perempuan, kan? Yang kedua adalah musanna. Musanna itu huwa, dia adalah. Madalla, apa-apa yang menunjukkan. Ala isnaini, kepada berapa? Isnaini, berapa isnaini? Dua. Menunjukkan kepada dua. Biziyadati, dengan penambahan. Dengan apa? Penambahan alifin wa nunin, itu dengan menambahkan apa? Alif dan nun. Ditambahi alif dan nun. Au ya'in wa nunin, atau ya dan nun. Jadi ingat, namanya musanna itu diakhiri ani atau apa? Aini. Ani atau aini. Ya toh? Fi akhirihi, yaitu di akhirnya. Mislu, contoh. Baitun, apa baitun? Sebuah rumah. Kalau dua gimana? Nah, kalau bahasa Arab itu mudah, tinggal tambahi ani atau aini. Jadi bayi tani atau bayi taini. Artinya apa? Dua buah rumah. Jadi sederhana. Cukup ditambahi alif dan nun, atau apa? Ya dan nun, ya. Baitani atau baitaini. Paham? Jelas, ya? Contoh yang lain, waladun, seorang anak. Kalau dua apa? Wala dani atau wala daini. Paham? Jadi cukup ditambahi ani atau aini. Kalau orang Islam, bahasa Arabnya apa? Muslim. Kalau dua? Muslimani atau muslim maini. Orang musyrik, bahasa Arabnya? Musyrik. Kalau dua? Musyrikani atau musyrik kaini. Orang kafir, bahasa Arabnya? Kafir. Kalau dua? Kafironi atau kafiroini. Masjid, bahasa Arabnya apa? Ya, masjid. Kalau dua? Masjidani atau masjidaini. Paham lo? Itu namanya isim apa? Musanna. Jadi cukup ditambahi alif nun atau ya nun ya, ani atau aini. Ya? Ah, iya, bagus pertanyaannya ya. Apa bedanya? Yang akhirnya apa? Ani dan apa? Aini. Bedanya itu akhirannya ya. Artinya kalau ani pakai alif dan nun ya, kalau ya aini apa ya dan nun. Nah, itu nanti kita bahas insyaallah ya, insyaallah sampai sekarang belum sampai ya. Yang penting antum tahu ada berapa, dua variasi. Ada berapa? Dua variasi, bisa alif nun ani atau bisa aini. Nanti ada pembahasannya insyaallah ya, nanti akan dijelaskan. Yang penting sekarang antum tahu, oh ternyata musanna itu seperti itu ya. Insyaallah nanti diterangkan. Gitu ya. Kita lanjut halaman 6. Silakan dibuka di halaman 6. Tamrin. Tamrin apa? Latihan. Jadi kalau sudah ada teori, butuh apa? Latihan. Kalau ada teori, harus ada apa? Latihan. Kalau enggak pakai latihan, kenapa? Teori terus gitu, enggak ada latihan. Gimana kira-kira? Kurang apa? Kurang ilmunya itu, kurang dalam, kurang kuat ya. Kalau orang kebanyakan teori, enggak pakai praktek, ya biasanya apa? Ya keahliannya kurang ya, keahliannya kurang. Kemampuannya kurang. Sama kayak antum belajar di kampus, kalau cuma teori, enggak pakai praktek ya kan, maka kurang. Banyak kalau kuliah itu kan biasanya apa? Di akhir ada apa? Selingan aja. Kalau kuliah itu biasanya di akhir ada apa? Ada KKN. Kuliah kerja nyata. Artinya kalau masih kuliah itu belum kerja. Maksudnya butuh praktek gitu kan, harus ada praktek kerja lapangan gitu kan. Maksudnya gitu. Filosofinya ya. Tamrin, latihan ij'al musanna. Jadikan menjadi apa? Musanna. Nah, ini mudah seperti tadi sudah kita sampaikan. Rasul, satu kan? Kalau dua apa? Rasulani atau rasulaini. Dua orang apa? Rasul. Rasul itu artinya apa tuh? Utusan ya. Bahasa Inggrisnya apa? Messenger. Messenger. Jadi kalau Yahoo Messenger artinya apa? Rasul Yahoo gitu. Putusannya Yahoo. Nabiun, nabi. Kalau dua apa? Nabiyani atau nabi yaini, ya kan? Bisa toh? Muslimun tadi sudah. Muslim mani atau muslim maini, ya kan? Kafirun, orang kafir. Kalau dua apa? Kafironi atau kafiroini, ya kan? Madrasatun, oh madrasah. Sekolah. Kalau dua apa? Madrasatani atau madrasataini. Bisa tuh? Ya. Yang penting kamu bisa bahasa, bayangkan aja kalau nulis insyaallah nanti bisa sambil jalan. Saburatun. Sabura itu apa? Papan tulis. Kalau dua apa? Saburotani atau saburotaini. Usman, Utsman itu apa? Nama orang. Dua orang Utsman. Nah, bahasa Arabnya apa? Utsmanani atau Utsmanaini. Jadi bahasa Arab itu unik ya. Nama bisa dibuat apa? Usana. Salman. Dua orang Salman. Salmanani atau Salmanaini. Ilmun. Satu ilmu. Kalau ilmunya dua, ilmani atau ilmaini. Alimun. Orang yang apa? Alim. Orang yang berilmu. Kalau dua, alimani atau alimaini. Bisa kan? Yang terakhir. Ya, yang terakhir ya. Ij'al mufradan. Jadikan menjadi mufrad. Mufrad itu kata tunggal ya. Ini bentuknya musanna menunjukkan dua, kita buat menjadi mufrad. Yadaini, dua tangan. Kalau tangannya satu apa? Yadun. Yadun satu tangan. Rijlani, dua kaki. Dua kaki. Kalau kakinya satu apa? Rijlun ya. Rijlun kaki. Rajulaini, dua orang lelaki. Kalau satu rajulun ya. Rajulun artinya lelaki ya, dewasa. Babaini, dua pintu. Kalau satu apa? Babun, bab. Makanya bahasa Indonesia kan ada bab ya, bab pendahuluan, bab pembahasan ya, bab apa lagi ya? Bab itu dari bahasa Arab artinya pintu. Jannatani, dua surga. Kalau surganya satu jannatun ya, pakai ta marbutah ya. Jannatun. Ini ya, sudah selesai kita bahas. Jadi yang pertama apa? Isim mufrad. Isim mufrad kata benda apa? Tunggal menunjukkan satu ya. Baitun ya, waladun, rajulun ya, masjidun, kitabun, itu semua menunjukkan satu. Kalau yang menunjukkan dua namanya apa? Musanna dengan menambah ani atau aini. Muslimani, muslim, maini, masjidani, masjid, daini, rajulani, raju, laini, ya, dan lain-lain. Jelas sampai sini? Jelas ya. Terus kita lanjutkan dari kitab Muhtar. Jadi 45 menit aja kan. Assalamualaikum. Antum mau istirahat setiap sesi istirahat atau istirahatnya jam 9? Ya, jam 9 aja ya. Atau mau istirahat sekarang? Kalau istirahat sekarang 5 menit aja atau 3 menit. Enggak usah ya, nanti aja ya istirahatnya. Tapi kita lihat dari kitab Muhtarab sudah kita bahas kemarin, sedikit kita ulang lagi. Ya, di halaman 10 sampai halaman 11. Ya. Sekilas saja. Jadi kita mutarot, jadi intinya di sini pembahasannya masih sama, cuma ada beda sedikit. Di sini di kitab mutarot dijelaskan di awal tentang kaidah sorfi, yaitu kaidah-kaidah apa? Sorof. Kaidah sorof ini adalah ilmu yang membahas pembentukan kata. Membahas apa? Pembentukan kata. Jadi kata ini misalnya kalau bahasa Indonesia ya, misalnya kata kerja. Kerja kata kan? Bisa kita rubah jadi pekerja. Bisa dirubah jadi apa? Kerjalah. Kerjalah apa? Bekerja ya. Atau bisa jadi apa lagi? Pekerjaan ya kan? Apalagi contohnya tulis. Bisa kita rubah jadi apa? Menulis. Bisa dirubah jadi tulisan, bisa dirubah jadi ditulis. Bisa dirubah lagi jadi apa? Tulislah. Nah, gitu kan. Itu kalau bahasa Arab namanya ilmu apa? Sorof. Jadi membentuk kata, misalnya kataba. Kalau kataba itu telah menulis. Kalau sedang menulis apa? Yaktubu, ya kan? Kalau tulislah uktub. Nah, itu contoh dari ilmu apa? Sorof. Ya, di sini dikenalkan kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kata terdiri dari berapa? 3 huruf. Huruf yang pertama simbolnya fa. Simbolnya apa? Fa. Huruf yang kedua simbolnya apa? Ain. Huruf yang ketiga simbolnya apa? Lam. Misalnya kataba. Artinya apa? Kataba menulis. Simbolnya jadi apa? Kalau kataba rumusnya fa a la. Paham? Kataba rumusnya apa? Fa'ala. Berarti kalau syakaro bersyukur, rumusnya syakaro. Apa rumusnya? Fa'ala. Jalasa duduk, jalasa. Rumusnya apa? Fa'ala. Apa? Membuka, bahasa Arabnya apa membuka? Fataha. Fataha. Apa rumusnya? Fa'ala. Paham ya? Syariba, apa syariba? Minum. Rumusnya apa kalau syariba? Syariba. Berarti apa? Fa'ila. Paham ya? Itu tentang wazan. Jadi tolong dipahami. Kemudian di bawahnya diterangkan tentang tadi seperti yang tadi, ada isim, kemudian ada apa? Fi'il dan huruf yang sudah dibahas ini tentang beberapa ciri isim ya. Yang pertama apa? Menerima tanwin sambil mengulang yang tadi ya. Yang kedua apa? Bisa menerima alif lam. Yang ketiga bisa kemasukan huruf nida, kata seru. Jadi yang bisa dipanggil itu hanya kata benda. Kalau kata kerja bisa enggak dipanggil? Ya kataba gitu bisa? Enggak bisa kan? Ya jalasa enggak bisa. Yang keempat bisa kemasukan huruf jar, sudah tadi. Yang kelima bisa bersambung dengan isim yang lain, sudah juga. Kemudian yang kedua fi'il. Fi'il kata apa? Kerja. Nah, dalam bahasa Arab fi'il itu berbeda dengan isim. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok dikatakan fi'il berbeda dengan isim? Kenapa? Karena fi'il memiliki latar belakang waktu tertentu. Makanya fi'il dibagi berapa? Fi'il dibagi tiga. Ya. Fi'il dibagi berapa? Tiga. Yang pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amar. Fi'il madhi kata kerja apa? Lambau. Misalnya kataba telah menulis. Yang kedua fi'il mudhari kata kerja sekarang atau akan datang. Contohnya misalnya ya tubu sedang menulis. Yang ketiga fi'il apa? Amar. Amar itu apa? Perintah. Contohnya apa? Uktub kataba yaktubu uktub. Enggak ada di situ ya. Kasih contoh sendiri yang gampang. Kataba yaktubu uktub. Kalau kataba fi'il madhi telah menulis. Kalau yaktubu fi'il mudhari artinya apa? Sedang menulis. Apa menulis apa? Writing ya kan? Kalau telah menulis bahasa Arab Inggrisnya apa? Writed. Writed gitu ya. Writed. Wrote. Hah? Wrote. Oh gitu ya. Ingat tuh bahasa Inggris nih. Wrote gitu ya. W-R-O-T. Nah itu telah menulis. Kalau sedang menulis writing. Bahasa Arabnya apa? Yaktubu. Ya. Kalau tulislah uktub. Bahasa Inggrisnya apa? Write lah gitu. Write. Gitu ya enggak ya? Ya, tetap ya. Write gitu ya, tulis gitu ya. Ya. Sambil belajar bersama ya. Jadi, fi'il ada berapa? 3. Yang pertama kata kerja lambau, namanya fi'il apa? Madi. Yang kedua kata kerja sekarang atau akan datang, namanya fi'il mudhari. Yang ketiga kata kerja perintah, namanya apa? Fi'il apa? Amar. Ya, itu yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian huruf, ya, huruf ini sudah kita bahas juga. Huruf itu tidak punya arti kecuali, maksudnya tidak punya arti sempurna ya. Di situ dikatakan apa? Setiap kata yang tidak mempunyai arti perlu dilengkapi ya. Maksudnya arti yang sempurna. Sebab kalau diartikan ada nggak artinya huruf itu? Wa, misalnya artinya apa, Wa? Dan ada nggak artinya? Ya ada, cuma tidak sempurna. Jadi perlu disempurnakan. Setiap kata yang tidak mempunyai arti sempurna, gitu ya. Kecuali apabila bersambung dengan isim atau apa? Fiil. Maka huruf bisa dibagi 3. Ada yang masuk kepada isim dan fiil, ada yang masuk kepada isim saja, dan ada yang masuk kepada apa? Fiil saja. Ini secara global seperti itu. Baik, adapun pelajaran bab yang kedua kita lewati ya. Bab kedua ini macam-macam isim. Nanti insyaallah antum baca di muyasar. Bab yang kedua kita lewati ya. Insyaallah dibahas di mana? Di muyasar. Intinya ada di muyasar. Kalau antum mau bahas ini nanti kepanjangan malah enggak selesai daurannya. Ya, kita langsung ke bab yang ke 3 ya. Nah, silakan buka di halaman 36 ya. Bab yang ketiga. Halaman 36. Bab yang ketiga. Ketemu? Sudah belum? Halaman berapa? 36. Al-babu salis, yaitu bab yang ketiga. Nah, di sini kita sudah mulai masuk pembahasan sorof ya di sini. Al-babu salis al-fi'lu, ya, kita bahas sekarang adalah fi'il. Al-fi'lu min haitsu qawa'idish sorfi, ya. Al-fi'lu yaitu fi'il, kata kerja, ditinjau dari kaedah-kaedah sorof. Jadi yang kita bahas ini apa? Fi'il. Jadi kalau kita bahas sorof itu lebih banyak kita bahas apa? Fi'il. Kalau kita bahas nahwu yang lebih banyak kita bahas apa? Isim. Itu secara apa istilahnya? Sederhananya gitu. Kalau kita bahas nahwu maka yang lebih banyak kita bahas itu isim nanti. Oh, isim ini akhirnya gimana? A, I atau U gitu kan. Itu secara umum ya. Kalau na'af sorof di sini yang kita bahas banyak apa? Fi'il. Baik, kita lihat pasal yang pertama, al-faslul awal. Pasal yang pertama. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari apa? Bangunan akhirnya. Bunyah itu bangunan akhirnya. Ya, silakan dibaca. Silakan. Fi'il ditinjau bangunan akhirnya bagi dua, yaitu sahih dan mu'tal. Fi'il sahih. Terus? Ialah fi'il yang pada perubahannya tidak ada perubahannya. Alif. Alif ya, wawu. Ya. Al-wawu. Misal kata apa? Ya. Ursum. Baik. Kita lihat ya. Pasal yang pertama, fi'il ditinjau dari bangunan apa? Akhirnya. Fi'il yaitu kata kerja Ditinjau dari bangunan akhirnya bisa kita bagi menjadi berapa? Dua ya, ada dua kelompok fi'il. Yang pertama disebut fi'il sahih. Fi'il apa? Sahih. Sahih itu apa sih? Sahih. Oh ini hadisnya sahih. Maksudnya apa? Sahih itu apa sih? Sah, sehat gitu ya. Ini fi'il yang sehat. Jadi ada fi'il yang enggak sehat gitu ya. Yang pertama fi'il sahih. Fi'il yang sahih ialah fi'il yang pada huruf aslinya, perhatikan, pada huruf aslinya tidak ada huruf illah. Tidak ada huruf illah, yaitu tidak ada huruf penyakit. Tidak ada huruf penyakit. Apa itu huruf penyakit? Ada tiga huruf penyakit. Alif, wawu, dan ya. Apa? Wawu, ya, dan alif. Ya, alif, wawu, ya. Terserah itu meningkatnya gimana. Ya. Tiga huruf, ini namanya huruf penyakit. Apa saja? Alif, wawu, ya. Ningkatnya gimana? Hah? Aywa, gitu ya. Anita. Oh, kok Anita? Beda lagi itu. Cuman cuma tiga ini. Alif, wawu, ya. Aywa, gitu ya. Ini namanya huruf penyakit. Nah, namanya fi'il sahih itu tidak berpenyakit. Kan dia sehat. Tidak ada alifnya atau wawu atau apa? Ya, dia bersih. Dia bersih. Nggak ada penyakitnya. Contoh. Kataba telah menulis. Hurufnya berapa? Kataba. Tiga huruf. Ada enggak penyakitnya? Tidak ada. Berarti fi'il apa? Sahih. Kita lihat lagi. Yadrusu. Sedang belajar. Yadrusu. Huruf aslinya yang mana ini huruf asli? Ada berapa huruf asli? Tiga. Apa? Dal, ro, sin. Dal, ro, sin. Dari kata darosa, ya kan? Darosa. Ada enggak penyakitnya? Ada penyakit? Tidak ada. Berarti ya rusu itu masuk fi'il sahih. Karena dia aslinya tidak berpenyakit. Jadi yang dilihat huruf aslinya. Ursum. Dari kata rosama. Menggambar. Ursum. Gambarlah atau garislah. Aslinya berapa huruf? Tiga. Ro, sa, ma. Ada enggak penyakitnya? Tidak ada penyakitnya. Karena tidak ada penyakitnya, kita katakan dia fi'il yang sahih. Fi'il apa? Sahih. Karena tidak berpenyakit. Ya, berikutnya. Sampingnya. Fi'il sahih. Mahmus. Mahmus. Yang pertama. Perhatikan, jadi di sini kita sedang membahas apa? Fi'il sahih. Kenapa tadi disebut sahih? Kenapa? Karena dia tidak mengandung huruf penyakit. Huruf penyakit ada berapa? Tiga. Alif, wawu, ya. Ingat ya. Nah, fi'il sahih ini setelah diteliti, ya, diteliti ya, sama ulama bahasa Arab maksudnya. Maka disimpulkan bahwasanya fi'il sahih terbagi menjadi tiga macam. Jadi berapa? Tiga macam. Walaupun sama-sama sahih, sama-sama tidak berpenyakit, tapi bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama namanya mahmus. Namanya apa? Mahmus. Yang bagaimana yang mahmus itu? Fi'il yang huruf aslinya ada hamzah. Ada apa? Hamzah. Makanya disebut mahmus. Karena ada apanya? Hamzah. Contoh. Perhatikan contohnya. Akhoda. Apa artinya? Akhoda artinya mengambil. Akhoda artinya apa? Mengambil. Bisa juga artinya menghukum. Akhoda. Mengambil atau menghukum. Akhoda. Berapa huruf? Berapa? Tiga. Sahih atau berpenyakit? Ya? Akhoda. Ada penyakitnya tidak? Tidak ada. Berarti fi'il sahih. Ya. Ada apanya di sini? Ada huruf hamzah. Berarti kita sebut, kita masukkan dalam kelompok fi'il apa? Mahmus. Apa namanya? Mahmus. Kenapa kok dikatakan mahmus? Karena dia ada huruf hamzah. Ada apa? Hamzah. Contoh lagi, sa'ala artinya bertanya atau meminta ya. Sa'ala. Sa'ala sa'ilun, ada kan? Artinya apa sa'ala sa'ilun? Bertanya seorang penanya. Sa'ala sa'ilun. Surat apa itu? Al-Ma'arij. Sa'ala, ada apanya ini? Ada huruf hamzah. Mana hamzahnya? Sa'ala. Hamzahnya di tengah. Berarti disebut fi'il apa? Mahmus. Namanya apa? Mahmus. Qara'a artinya apa? Membaca. Ada penyakitnya? Tidak ada. Ada hamzahnya? Ada. Berarti fi'il apa? Mahmus. Paham? Yang pertama ini paham? Jadi fi'il mahmus itu fi'il sahih yang ada apanya? Hamzahnya. Hamzahnya bisa di depan. Hamzahnya bisa juga di tengah. Bisa juga di akhir. Kalau makan, bahasa Arabnya makan apa? Akala. Akala. Ada enggak penyakitnya? Tidak ada. Ada enggak hamzahnya? Ada. Berarti fi'il mahmus. Ya, paham ya? Sa'ala, bertanya. Ada enggak penyakitnya? Tidak ada. Ada enggak hamzahnya? Ada. Di mana? Di tengah. Sa'ala berarti fi'il mahmus. Qara'a, hamzahnya di mana? Di akhir. Berarti dia juga fi'il mahmus. Intinya mahmus itu ada hamzahnya. Mau hamzahnya di depan, mau di tengah, mau di belakang, bebas, ya. Paham? Baik. Yang kedua adalah disebut fi'il mudha'af. Fi'il yang mudha'af ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Yang apa? Ain dan lam fi'ilnya sama. Kan dulu sudah kita bahas, tadi juga sudah kita ingatkan bahwasanya huruf asli dalam bahasa Arab biasanya berapa? Tiga. Huruf pertama simbolnya fa. Huruf yang kedua simbolnya ain. Huruf yang ketiga apa? Lam. Berarti kalau dimaksud ain dan lam fi'ilnya sama, berarti huruf yang kedua dan huruf yang ketiga apa? Sama. Double gitu ya. Sama itu kan double. Contoh, lihat contohnya. Madda. Contohnya apa? Madda artinya apa? Madda memanjangkan. Madda, perhatikan. Madda ini aslinya dari kata madada. Aslinya apa? Madada. Sama enggak? Ada yang sama? ma, dada. Yang sama yang mana? Dada, ya kan? Da sama da, sama kan? Karena sama, maka dia apa kan? Digabungkan jadi satu, namanya ditas dit. Jadi apa? Madda. Nah, yang seperti itu namanya mudhaf. Namanya apa? Mudhaf. Yang di double. Karena double kan? Mudhaf, ya. Paham? Jadi madda aslinya apa? Madada. Mengalami proses akhirnya jadi madda. Rodda, apa artinya rodda? Menolak. Nah, yang seperti ini juga aslinya rodada. Aslinya apa? Rodada. Madda, rodda. Ya, ini namanya mudhaf. Rodda artinya menolak. Farro, apa farro? Berlari. Kalau farro artinya aslinya apa? Farro. Berarti huruf yang kedua dan huruf yang ketiga apa? Huruf yang pertama apa ini kalau roda? Ro. Huruf yang kedua dal. Huruf yang ketiga dal. Farro. Huruf yang pertama fa. Huruf yang kedua ro. Huruf yang ketiga ro. Berarti huruf kedua dan ketiga sama. Karena sama dikatakan apa? Mu doa. Mu doa itu di double. Di double. Paham ya? Ini masih kelompok fi'il yang sahih. Nah, yang terakhir, yang ketiga disebut dengan fi'il salim. Fi'il apa? Salim. Nah, yang salim ini lebih mudah lagi. Salim itu gimana? Yang bukan mahmus dan bukan mudhaf. Jadi enggak masuk kelompok 1, tidak masuk kelompok 2, jadi masuknya kelompok berapa? 3, ya kan? Enggak masuk kelompok 1, enggak masuk kelompok 2. Bukan mahmus, bukan mudhaf, jadi masuknya kelompok 3. Itu apa? Salim. Contoh fathah, apa fathah? Membuka. Terus apa lagi? Kataba artinya menulis. Fahima memahami. Ini bukan mahmus dan bukan apa? Mudhaf. Sampai sini paham? Jadi intinya yang kita bahas fi'il apa tadi? Sahih. Fi'il sahih ada enggak penyakitnya? Tidak ada, ya. Fi'il sahih dibagi berapa? 3. Kalau yang ada hamzah namanya apa? Mahmus. Kalau yang double huruf kedua dan ketiga sama? Mudhaf. Kalau bukan mahmus dan juga bukan mudhaf? Salim. Ya, paham ya? Baik. Lanjut ya. Ya, berikutnya. Siapa tadi? Mas sampingnya. Fi'il mu'tal. Illa. Fi'il mu'tal terbagi 5. Misal sebab nafis afif makruh makruh. Yang pertama misal wajada wa'ada ya isa ya, terus ajwab ya, terus nakis laki ya lafif mafruq. Wako, wafa, wala, makruh, Ya, jadi yang sekarang kita bahas kebalikannya. Kalau tadi fi'il yang sahih, yang sehat, yang sekarang kita bahas fi'il yang berpenyakit, yang memiliki huruf penyakit, baik penyakitnya itu alif atau apa? Wawu atau apa? Ya. Nah, kita lihat di sini fi'il mu'tal. Fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ilah, yaitu huruf penyakit. Contoh, soma, artinya soma, berpuasa. Ada enggak penyakitnya? Ada? Yang mana? Alif ada di tengah. Wasaba, artinya apa wasaba? Melompat, melompat. Wasaba, ada penyakit? Mana? Wa. Roma, melempar. Ada enggak penyakit? Di mana? Di akhir itu, ya, Roma ada alif bengkong. Alif ya. Roma ada ya. Ya alif atau ya. Nah, fi'il mu'tal itu dibagi 5. Dibagi berapa? 5. Tergantung posisi dari penyakit. Ya, tergantung apa? Posisi dari penyakit. Ya, kita gampangnya sederhana gini. Kan huruf asli ada berapa? 3 toh? Simbolnya apa huruf pertama? Fa. Huruf yang kedua? Ain. Huruf yang ketiga apa? Lam. Gampangannya gini, pokoknya antum angkat 3 jari, gitu kan, 3 jari ya. Ini bukan kampanye ya. Enggak ada toh yang kayak gini. Enggak ada ya. 3 jari. Ya, salam 3 jari, oh beda lagi. Ya, jadi fa, ain sama apa? Lam. Nah, kalau penyakitnya di depan itu namanya misal. Namanya apa? Misal ya, pakai jari telunjuk, misal. Nah, gitu kan. Paham? Kalau penyakitnya di tengah gini, itu namanya ajwab. Namanya apa? Ajwab. Kalau penyakitnya di mana? Akhir, huruf yang ketiga, lam, berarti namanya nakis. Paham? Urutin aja. Jadi dari telunjuk, jari tengah, jari apa satunya? Manis. Oh, manis ini ya. Jadi telunjuk fa gitu kan. Kalau huruf penyakitnya di depan apa? Misal, huruf penyakitnya di tengah ajwab. Huruf penyakitnya di akhir nakis. Fa, ain, lam. Paham? Ya, sederhana kan? Kalau penyakitnya di depan misal, kalau penyakitnya di tengah ajwab. Kalau penyakitnya di akhir nakis. Paham ya? Nah, sudah dapat 3 tuh. Tinggal kurang bisa dilihat. Kalau yang penyakitnya di depan dan di akhir ya, di fa sama di lam, di depan dan di mana? Akhir, berarti kan di depan sama di akhir, awal dan akhir, berarti kan terpisah. Karena terpisah namanya lafif mafruq. Namanya apa? Lafif mafruq. Mafruq itu artinya terpisah, terpecah ya. Firqah ya kan, furqah. Mafruq terpisah. Itu kalau penyakitnya di depan dan di akhir. Di mana? Di depan dan di akhir. Namanya lafif mafruq. Kenapa? Karena penyakitnya ada di awal dan ada di akhir. Berarti ada apanya? Pemisah. Yang terakhir, penyakitnya di tengah dan di akhir. Di mana? Di tengah dan di akhir. Nah, itu kan berarti beriringan. Beriringan. Disebut dengan lafif makrun. Nah, makrun itu artinya yang beriringan. Makanya ada istilah apa? Korin. Korin itu apa? Yang menyertai kan. Ada jin korin. Ya, setiap orang itu punya korin. Artinya apa? Jin yang menyertai. Setiap orang ya. Sampai Aisyah bertanya, apakah anda wahai Rasulullah juga punya korin? Apakah Rasulullah? Iya. Akan tapi apa? Allah SWT menundukkan dia fa'aslama, maka dia masuk Islam. Artinya dia tunduk, artinya tidak mengganggu siapa? Rasulullah SAW. Korin ya, jin dari bangsa. Jadi fi'il apa? Mu'tal itu fi'il yang ada apanya? Penyakit. Kalau penyakitnya di depan apa? Misal. Kalau penyakitnya di tengah? ajwa. Penyakitnya di akhir nakis. Kalau di depan dan di akhir lafif mafruq. Kalau di tengah dan di akhir lafif makrun. Nah, kita lihat contohnya. Dia di buku di A ya. Misal fi'il mu'tal pada fa. Contohnya wajada. Wajada artinya mendapati. Wajada penyakitnya di mana? Wajada di depan wa, ya toh? Wajada. Penyakitnya mana? Wa. Wa'ada artinya menjanjikan. Menjanjikan. Wa'ada penyakitnya mana? Wa, ada di mana? Depan. Ya Isa, apa ya Isa? Putus asa. Ya Isa. Ya Isa. Artinya putus asa ya. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama Ya Isa. Artinya putus asa. Ya Isa, penyakitnya mana? Ya. Di mana letaknya? Di depan. Berarti fi'il apa? Mi? Misal. Jadi kalau penyakitnya di depan namanya misal. Paham? Paham ya? Yang kedua, bi ajwab. Fi'il yang mu'tal penyakitnya di tengah pada ain. Contohnya qala. Apa artinya qala? Berkata. Toba artinya bagus atau baik. Toba itu bagus atau baik. Tola, kalau tola apa? Panjang, ya panjang atau lama. Bisa panjang, bisa lama, tergantung maksudnya. Kola, berarti penyakitnya mana? Hah? Penyakitnya di mana? Di tengah. Kola, ada alif toh? Toba, penyakitnya mana? Di tengah, ada alif. Tola, penyakitnya di mana? Di tengah. Nah, yang seperti itu yang penyakitnya di tengah namanya ajwab. Paham? Namanya apa? Ajwab. Jadi kalau penyakitnya di depan namanya apa tadi? Misal seperti wajada, wa'ada, ya isa. Itu penyakitnya di depan. Yang penyakitnya di tengah namanya ajwab. Contohnya qala. Terus apa? Toba, terus tola. Ini penyakitnya di tengah. Yang ketiga nakis, yaitu mu'tal pada lam. Jadi penyakitnya di akhir. Contoh dana, artinya dana mendekat. Dana artinya apa? Dekat ya. Atau mendekat. Makanya dunia disebut dunia, karena dunia itu dekat. Roma artinya melempar. Laki artinya menemui. Berarti kan di situ ada enggak penyakit? Dana, ada penyakitnya? Di mana? Di akhir. Roma ada penyakitnya? Ada di mana? Akhir. Laki ya, penyakitnya apa? Ya, ada di mana? Di akhir. Oh, berarti yang penyakitnya di akhir itu namanya apa? Nakis. Namanya apa? Nakis. Yang di lafif mafruq fi'il mu'tal pada fa dan lam, yaitu di awal dan di akhir. Di mana? Awal dan akhir. Contohnya waqo. Apa waqo? Menjaga. Ada berapa huruf? 3. Huruf yang pertama wa. Huruf yang terakhir apa itu? Ya atau alif ya. Jadi sama-sama hurufnya penyakit ya. Huruf pertamanya penyakit, terakhirnya juga penyakit. Nah, yang seperti itu namanya lafif mafruq. Paham? Wafa. Wafa artinya menyempurnakan. Menyempurnakan. Wafa penyakitnya di awal dan di akhir. Walia, itu walia ya. Walia artinya menguasai. Huruf penyakitnya di depan dan di mana? Akhir. Kalau penyakitnya terpisah di awal dan di akhir namanya lafif apa? Mafruq. mafruq artinya yang terpisah. Kalau penyakitnya bergandeng di a di mana? Tengah dan di akhir lafif makrun. Berarti kesimpulannya apa? Ada enggak yang penyakitnya di awal dan di tengah? Hah? Ada? Enggak ada, ya. Jadi yang penyakit itu bisanya di awal atau di tengah atau di akhir atau di awal dan di akhir atau di tengah dan di akhir. Kalau penyakitnya di depan dan di tengah, ada enggak? Gimana bacanya? Iu gitu. Masa gitu. Gimana? Aula. Oh, aula. Ada beneran? Penyakitnya aula. Mana? Hah? Aula. Aula isinul fil. Enggak ada ya. Jadi penyakitnya itu cuma bisa di mana? Di awal saja. Namanya apa tadi? Misal atau di tengah saja? Ajwab. Atau di mana? Akhir saja namanya? Naqis. Atau di awal dan di akhir namanya lafif makruh. Atau di tengah dan di akhir lafif makruh. Nah, kita lihat contohnya. Lafif makrun, contohnya apa? Syawa, penyakitnya mana? Di tengah dan di akhir. Syawa artinya memanggang. Syawa artinya apa? Memanggang. Kawiya artinya kuat. Penyakitnya di tengah dan di akhir. Kawiya, wi sama ya. Nawa, apa nawa? Berniat. Penyakitnya di tengah dan di akhir, ya, di mana? Tengah dan akhir. Apa namanya? Lafif apa? Makruh. Jadi, tolong dipahami istilah-istilah ini karena ini penting nanti berkaitan dengan tasrif, ya. Dengan apa? Ilmu sorof atau tasrif. Jadi, antum bisa bedakan oh fi'il ini sahih. Oh, ini fi'il yang apa? Mu'tal. Oh, yang sahih tidak punya penyakit. Yang mu'tal ada apanya? Penyakit yang sahih dibagi berapa? Hah? Tiga. Ada hamzahnya namanya mahmus. Yang double tengah dan akhir sama namanya mudhaf. Yang bukan mahmus, bukan mudhaf namanya salim. Ya, itu yang sahih, kan? Yang berpenyakit yang mu'tal dibagi berapa? Lima. Yang penyakitnya di depan misal, yang penyakitnya di tengah ajwab, yang penyakitnya di akhir naqis, yang penyakitnya di depan dan di akhir lafif mafruq, yang penyakitnya di tengah dan di akhir lafif makruh. Paham ya? Ya. Ya, saya kira cukup untuk pelajaran sorof ya. Itu dulu ya. Mau istirahat atau mau lanjut? Terus 9. Kalau istirahat dulu enggak apa? Istirahat dulu aja ya. 5 menit ya. Kita fleksibel aja supaya antum enggak stres ya. Istirahat dulu aja 5 menit ya, silakan istirahat 5 menit. Demikian Rasulullah Muhammadin wa alihi wasallam. Istirahat dulu aja. Musana ya. Isim mufrad itu kata benda tunggal. Kalau isim musanna kata benda berapa? Menunjukkan dua ya, sudah kita bahas. Kita lanjutkan di halaman 6, jam'ul mudzakari salimu. Ya, jamak mudzakar salim. Ya, silakan baca. Bisa di mana? Ya, baca Mas. Jamak mudzakar salim. Ya. Perhatikan di halaman 6 ya. Kita sudah masuk poin yang ke-3 ya. Yang pertama isim mufrad, kata benda tunggal. Yang kedua isim apa? Musanna menunjukkan dua. Bagaimana tadi? Menambahkan apa? Alif nun atau ya nun ya. Ani atau aini. Ani atau aini. Itu namanya musanna. Kita lanjut yang ketiga, jamul mudzakkari salimu. Jamak mudzakkar salim. Jamak untuk mudzakkar, mudzakkar itu laki, laki. Jamul mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim. Dua, dia adalah jamak mudzakkar salim, ya, dia adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan, apa-apa yang menunjukkan alal jam'iyah, kepada apa? Sekumpulan, menunjukkan pada apa? Sekumpulan. Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan penambahan wawu dan nun. Dengan apa? Penambahan wawu dan nun. Jadi ini jamak untuk laki, laki. Diakhiri wawu nun. Au ya'in wa nunin, atau ya dan nun. Atau apa? Ya dan nun. Ina, jadi akhirannya una, atau apa? Ina. Fi akhirihi, itu di akhirnya. Perhatikan contoh, mislu, contohnya muslimun, apa artinya? Lelaki muslim, berapa? Satu. Kalau banyak gimana? Muslimuna atau muslimina. Nah, yang seperti itu namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Jadi akhirannya una atau ina, muslimuna atau muslimina. Para lelaki apa? Muslim. Kalau bahasa Indonesia muslimun, ada enggak muslimun? Enggak ada. Adanya apa? Muslimin, ya kan? Kaum muslimin, ya kan? Di muslimin itu jamak mudzakkar salim. Jadi kalau bahasa Arab aslinya ada muslimun, ada apa? Muslimin. Kalau muslimun itu akhirnya wawu dan nun. Kalau muslimin akhirnya apa? Ya dan nun. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Kafirun, orang yang kafir, laki-laki. Kalau banyak gimana? Kafiruna atau kafirina. Jadi akhirannya apa? Una atau ina. Para lelaki yang kafir. Makanya ada ayat misalnya kul ya ayyuhal kafirun. Berarti al-kafirun termasuk apa? Hah? Jamak mudzakkar salim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Berarti al-mu'minun termasuk apa? Jamak mudzakkar salim. Ya kan? Apa? Jadi akhirannya apa? Wawunun atau ya'nun. Jadi ada berapa? Dua variasi. Ada berapa? Dua variasi. Kalau tidak dibaca una, dibaca apa? Ina. Musyrik misalnya, orang musyrik laki-laki. Kalau banyak gimana? Musyrik kuna atau musyrik kina. Mujahid, orang yang berjihad. Kalau banyak mujahiduna atau mujahidina, para mujahidin. Nah, itu kan mujahidin. Jamak dari mujahid. Mukmin jadi mukminuna atau mukminina dan seterusnya. Kita lihat tamrin. Latihan ij'al jam'an mudzakkaron saliman mimma ya'ti. Jadikanlah jamak mudzakkar salim dari apa-apa yang berikut ini. Ya, kita lihat. Jadikan jamak mudzakkar salim. dari apa-apa yang berikut ini. Sobirun artinya apa? Laki-laki yang sabar. Kita artikan dulu ya. Muhsinun, orang yang berbuat ihsan. Berbuat apa? Ihsan apa sih? Baik ya, berbuat baik. Muhsin. Alimun, orang yang berilmu. Solihun, orang yang soleh, soleh baik. Mufsidun, orang yang merusak. Merusak, perusak. Jalisun, artinya apa, orang yang duduk. Shodiqun, orang yang jujur. Mukminun, orang yang beriman. Muflihun, orang yang beruntung. Syakirun, orang yang bersyukur. Syakir. Nah, sekarang kita buat jadi jamak. Jadi apa? Jamak. Jamak apa namanya? Mudzakkar salim. Dengan menambahkan apa tadi? Wawu nun atau ya nun una jawa ina. Bisa? Bisa ya. Sobirun. Jadi apa? Sobiruna atau sobirina. Ya, para lelaki yang sabar. Innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah bersama para lelaki yang sabar. Jadi kalau perempuan yang sabar gimana? Allah berkata, Allah ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama para laki yang sabar. Kalau perempuan yang sabar gimana? Termasuk ya kan? Karena lafaz untuk laki-laki itu mencakup juga untuk siapa? Perempuan. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya, jadi jangan artikan letterlock. Sesungguhnya Allah bersama para laki yang sabar. Nanti kalau begitu antum diprotes. Sesungguhnya Allah bersama para orang-orang yang sabar. Muhsin, jamaknya apa? Muhsinuna atau muhsinina. Muhsinin. Nah, sering tuh dengar apa muhsinin? Oh, ini ada muhsinin. Apa istilahnya? Donatur gitu ya. Padahal muhsin itu artinya orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Ihsan itu kan banyak, bisa ihsan dengan harta, bisa dengan yang lain-lain. Muhsin. Di tempat kita muhsinin itu kesannya donatur gitu ya. Padahal panitia juga muhsinin ya. Takmir masjid juga muhsinin. Paham ya? Muhsinuna atau muhsinina. Alimun, jamaknya apa? Alimuna atau alimina. Solihun, jamaknya solihuna atau solihina. Solihuna atau solihina. Makanya ada kitab Riyadus Solihin. Apa artinya Riyad? Riyad itu jamak dari Raudhah. Raudhah itu taman. Riyadus Solihin berarti apa? Tamannya Solihin. Para lelaki yang soleh. Tamannya orang-orang yang soleh. Jadi kalau diartikan lelaki ya protes yang sana ya. Ada pondok namanya Darus Solihin. Jadi rumahnya para lelaki yang soleh. Maksudnya orang-orang soleh ya, gitu ya. Jadi kalau lafadz mudzakkar itu termasuk dalamnya apa? Muannas. Ya, jangan salah paham. Nanti protes ibu-ibunya. Solihun, jamaknya apa? Solihuna atau solihina. Mufsidun, perusak, jamaknya apa? Mufsiduna atau mufsidina. Ya. Jalisun, jamaknya apa? Jalisuna atau jalisina. Shodiqun, jamaknya shodiquna, shodiqina. Mukminun, jamaknya mukminuna atau mukminina ya. Qad aflaha, ini qad aflaha mukminun tadi ya. Muflihun, jamaknya apa? Muflihuna atau muflihina. Ulaika humul muflihun gitu kan. Syakirun, jamaknya apa? Syakiruna atau syakirina. Ya, jadi yang seperti itu namanya jamak muzakkar apa? Salim. Paham ya? Berikutnya ij'al mufradan, jadikan menjadi bentuk tunggal mufrad. Musyrikuna, para laki yang musyrik banyak. Kalau satu gimana? Musyrikun, bisa tahu? Munafikuna, para lelaki munafik. Kalau satu apa? Munafikun. Ya, munafikun. Fasikuna, para lelaki yang fasik. Kalau satu fasikun. Kadzibuna, para lelaki pendusta, pembohong. Kalau satu apa? Kadzibun, kadzib. Rohimuna, para laki yang rohim. Apa rohim? Penyayang. Kalau satu apa? Rohimun, rohim. Rohim, itu artinya orang yang penyayang. Doribuna, para laki yang dorib. Dorib itu apa? Pemukul. Doribuna, para laki yang memukul. Kalau satu apa? Doribun. Saribuna, para laki yang meminum, peminum. Kalau satu? Saribun. Sarib, pakai ba. Jadi kalau punya anak, jangan dikasih nama Sarib, pakai ba. Artinya apa? Peminum. Anaknya dikasih nama peminum. Konotasinya buruk ya. Peminum, oh dia peminum. Apa maksudnya? Padahal minum teh. Qa'iduna, orang-orang yang duduk. Kalau satu apa? Qa'idun, qa'id. Jadi qa'id artinya orang yang apa? Duduk. Paham ya? Jadi kita sudah belajar apa tadi namanya? Jamak mudzakkar salim. Jamak untuk laki. Laki. Akhirannya apa? Wawunun atau apa? Ya'nun. Una atau ina ya. Muslimuna, muslimina. Kafiruna, kafirina. Musyrikuna, musyrikina. Apa lagi? Mujahiduna, mujahidina. Apa? Itu namanya jamak mudzakkar salim. Kita lanjutkan yang ke berapa? 4. Yang ke 4. Yang pertama apa tadi? Mufrad menunjukkan satu tunggal. Yang kedua apa? Musanna menunjukkan berapa? 2. Akhirannya apa kalau 2? Ani atau aini. Ani atau aini. Namanya mu sana. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, akhirannya una atau ina ya, una atau ina ya, ingat. Yang keempat kita lanjutkan jamak muannas salim ya, silakan dibaca. Mas, siapa tadi? Kita masuk yang ke 4 ya. Yang keempat apa namanya? Jamak muannas salim. Berarti untuk muannas, muannas perempuan. Jam'ul muannasi salimu. Jamak muannas salim. Huwa, dia adalah ma apa-apa. Ma itu apa-apa. dalla yang menunjukkan, apa-apa yang menunjukkan, apa-apa yang menunjukkan. Alal jam'iyah, kepada sekumpulan. Kepada apa? Sekumpulan. Jam'iyah itu sekumpulan. Biziyadati, dengan penambahan. Dengan apa? Penambahan. Ziyadah, penambahan. Alifin wa ta'in fi akhirihi, yaitu alif dan ta', ditambahkan alif dan ta' di akhirnya. Di mana? Di akhirnya. Contohnya, perhatikan, solihatun, wanita yang apa? Wanita yang soleh, solihah. Hah? Wanita yang soleh. Wanita ya, solihah. Kalau lelaki, soleh, ya kan? Solihatun berarti wanita yang solihah. Nah, itu kalau satu, itu kan muannas, perempuan. Kalau dibuat banyak, para wanita yang solihah. Jadi gimana? Solihatun, ya kan, ditambahi alif sama apa? Ta. Jadi akhirnya ada alif dan ta. Solihatun, para wanita yang solihah, gitu kan? Kafiratun, wanita yang apa? Kafir, ya, itu perempuan. Kalau banyak, banyak perempuan yang kafir apa? Kafiratun, ya, para wanita yang kafir-kafir, gitu kan? Itu jamak apa namanya? Mu'anas salim. Ya, secara umum ini untuk perempuan. Contohnya hasanatun. Hasanah itu apa sih? Kebaikan. Al-hasanah, ya, kebaikan. Jamaknya apa? Hasanatun. Hasanat berarti apa? Kebaikan, kebaikan. Mubalighatun, mubalik apa? Mubalighah berarti mubalik apa? Perempuan. Kalau laki-laki apa? Mubalik. Mubalik itu apa sih? Dai, yang tukang ceramah itu mubalik. Kalau istilah kita ya, atau kalau di Arab. Mubalighatun, mubalik perempuan. Jamaknya apa? Mubalighatun, para mubalik perempuan, ya. Jadi ini namanya apa tadi? Jamak muannas salim. Akhirnya apa? Diakhiri dengan alif dan ta. Ya. Misalnya wanita muslim, bahasa Arabnya apa? Muslimah. Nah, kalau jamak muslimatun, wanita musyrik musyrikah. Kalau jamak musyrikatun, ya. Musyrikatun, ya, para wanita yang musyrik. Nah, kita lihat latihan. Tamrin, latihan ij'al muannatsan atau jam'an muannatsan salimah. Jadikan jamak muannas salim. Kita artikan dulu ya. Sayyi'ah, sayyi'atun apa? Keburukan, kejelekan. Sayyi'ah. Jannatun artinya surga. Makhlukatun, makhluk. Musyrikatun, hah? Musyrikatun apa? Wanita yang musyrik. Ya, musyrik, ya. Musyrikatun. Mu'minatun, wanita yang beriman. Zolimatun, wanita yang zolim. Alimatun, wanita yang berilmu. Sobiratun, wanita yang sabar. Nah, sekarang dibuat menjadi jamak. Jamak apa namanya? Mu'anas salim. Cukup diakhiri apa? Alif dan ta. Contoh, sayyi'atun. Jadi apa? Sayyi'atun, ya, kejelekan, kejelekan, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sayyiat artinya keburukan, keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan apa? Keburukan-keburukan. Jannatun, jamaknya apa? Jannatun, jadi surga. Surga. Makhlukatun, jamaknya? Makhlukatun. Musyrikatun, jadi apa? Musyrikatun. Mu'minatun. Mu'minatun, ya kan? Zolimatun, jadi apa? Zolimatun. Alimatun jadi alimatun, ya kan? Sobiratun jadi apa? Sobiratun, paham ya? Itulah yang disebut apa tadi? Jamak muannas salim. Walaupun yang di jamak muannas salim itu tidak berjenis perempuan. Seperti tadi hasanah. Hasanah artinya apa? Kebaikan. Laki-laki atau perempuan hasanah? Kebaikan itu ada jenis kelaminnya enggak? Enggak ada kah? Ya cuma karena akhirnya tak marbuto, maka dia dimasukkan mu anas. Maka jamaknya ikut jamak mu anas apa? Salim. Walaupun ada juga yang lain yang enggak ada tak marbutohnya, misalnya sama. Sama itu apa? Langit. Jamaknya sama wat. Sama wat itu juga masuk jamak mu anas. Jadi intinya jamak yang akhirnya alif dan ta. Akhirnya apa? Alif dan ta. Ya mungkin kita lebih mudahnya ya sebut jamak muannas salim. Ya. Jadi ini khusus untuk laki, ya untuk apa? Perempuan ya. Secara umum seperti itu. Kita lihat soal berikutnya, ij'al mufradan. Jadikan menjadi mufrad atau tunggal. Ya, 5 menit lagi ya. Istirahat. Mujtahidatun, para wanita yang bersungguh-sungguh. Itu kalau banyak. Satu apa? Mujtahi. Hah? Mujtahidatun, pakai takmar butoh, paham ya? Takmar butoh tahu kan? Pakai tak bundel. Mujtahidah. Wanita yang bersungguh sungguh. Hayawanatun, hewan-hewan kalau banyak. Kalau satu apa? Hayawa natun, pakai takmar butoh. Konitatun, para wanita yang taat. Konit itu apa tau? Konit itu orang yang senantiasa apa? Taat. Makanya Nabi Ibrahim AS dipuji sebagai orang yang apa? Inna Ibrahima apa? Kana ummatan qanitan. Ibrahim itu adalah seorang umat, seorang teladan yang qanit. Orang itu dikatakan qanit kalau dia senantiasa apa? Taat. Qanit itu adalah dawamu ta'ah, ketaatan yang terus menerus. Kalau disebut qanit berarti orangnya itu senantiasa apa? Taat. Qanitatun, wanita-wanita yang taat, yang terus menerus taat. Kalau satu apa? Qanitatun, pakai tamar butoh. Qanitah, ya kan? Qanitatun, qanitah. Qanitah, ya. Kalau orang Indonesia kadang biar keren dihapus haknya jadi qanitah. Nah, gitu kan. Aslinya apa? Qanitah, gitu kan. Mungkin kalau pakai qanitah kayaknya kayak kampungan gitu ya. Dikira jadi qanitah gitu ya. Padahal aslinya qanita kalau bahasa Arab ya. Jadi bahasa Indonesia jadi qanita. Artinya wanita yang taat. Hafidhatun, para wanita yang hafid atau penjaga atau menghafal. Itu kalau banyak. Kalau satu apa? Hafidhatun, hafidhah. Ya, mungkin ada wanita yang hafal Quran disebut apa? Hafidhah. Kalau laki-laki apa? Hafid. Hafid dan hafidhah. Ya. Itu kalau istilah zaman sekarang. Kalau istilah ulama zaman dulu, hafid itu artinya orang yang hafal hadis. Ya. Kalau hafal Quran aja itu enggak ada gelarnya. Ya. Zaman dulu. Sekarang orang hafal Quran dikasih gelar. Kalau kita apa Pak? Garuda Pancasila. Selanjutnya solihatun, para wanita-wanita yang soleh. Nah itu kan banyak. Kalau satu apa? Solihatun, solihah. Nah ini kan wanita yang soleh, solihah ya. Kasiatun, apa artinya? Wanita-wanita yang kasiat. Ya, kata Rasulullah ya kan, sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok manusia dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat ya kan. Salah satunya apa? Orang yang membawa apa? Cemeti ya, untuk menyiksa apa? Manusia. Itu artinya apa? Pembantu penguasa yang zalim. Ya kedua apa? Nisaun kasiatun ariyatun, yaitu wanita-wanita yang apa? Kasiat, yang berpakaian tapi apa? Ariyat, berpakaian tapi apa? Telanjang. Itu termasuk apa? Orang-orang yang diancam dengan apa? Neraka, yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasiatun, ini kalau banyak, kalau satu apa? Kasiatun, kasiah, wanita yang berpakaian. Ariyatun itu jamak. Kalau satu apa? Ariyatun, ariyah. Artinya satu wanita yang ariyah. Ariyah itu apa? Tidak berpakaian. Kalau kebalikannya apa tadi? Kasiah. Kasiah itu yang berpakaian. Kebalikannya apa? Ariyah. Kalau laki-laki ari. Pakai ain ya. Kalau saya pakai hamzah. Gitu ya. Kalau ari artinya laki-laki yang tidak berpakaian, itu pakai ain ya. Kalau saya pakai hamzah. Gitu ya. Kalau perempuan ariyah. Nah, itu kalau perempuan jamaknya apa? Ariyatun ya. Shaimatun, para wanita yang berpuasa. Itu banyak. Kalau satu apa? Shaimatun, shaimah. Nah, itu artinya apa? Wanita yang berpuasa. Ya, memang kadang nama tidak sesuai dengan orangnya. Tapi kan harapan, nama itu kan mengandung apa? Harapan. Aslinya shaim itu artinya apa sih? Shaumah itu artinya menahan. Orang yang menahan itu disebut shaim. Makanya ketika Maryam apa ayatnya? Inni nazartu lirahmani shauma. Dia katakan saya bernazar kepada Allah untuk shauman. Untuk apa? Saum, apa maksudnya saum di situ? Ya tidak berbicara. Falan ukallima al-yawma insiya, hari ini saya tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Karena Maryam hamil, tidak punya apa? Suami. Kalau orang hamil tidak punya suami, ya biasanya apa? Negatif loh. Makanya Maryam tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Karena Maryam bukanlah wanita apa? Pelacur. Baik, gitu ya. Jadi namanya apa? Jamak muannas salim. Ya. Ini kalau orang Yahudi ngejek orang apa? Nasrani, dikatakan Isa itu apa? Anak zina. Itu orang-orang apa? Yahudi. Berlebih-lebihan apa namanya? Meremehkan Nabi Isa alaihissalam. Diejek Nabi Isa itu dikatakan anak apa? Zina. Itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasrani, hulu, mereka katakan Nabi Isa apa? Anak Tuhan. Jadi sama-sama salah ya. Yang satu menjelekkan, yang satunya terlalu memuji. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, kalau orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Karena dibalas gitu kan. Enggak mau diejek. Tapi berlebihan. Baik, itu yang kita bahas ya. Jamak muannas salim. Insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat ya. Nanti kita bahas meser ya. Setelah itu baru mukal. Demikian, silakan istirahat ya, 5-10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, syukurillah wa bihamdika.